الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين جماعه سبحانه yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-68 dan setelahnya dari surah Yusuf, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walamma dakhalu min haythu amarahum abuhum." Ketika mereka masuk ke negeri Mesir, yakni saudara-saudaranya Yusuf masuk ke negeri Mesir sesuai dengan arahan Nabiul Ya'qub, ayah mereka, dari khawatirnya kena ain. Jadi mereka pun melakukannya sesuai dengan apa yang diarahkan. Terpencar mereka masuk ke negeri Mesir dari berbagai macam pintu. Maka na yughni anhum minallahi min syai, tidaklah bisa menambah sesuatu dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama seperti sebelumnya pernyataan Ya'qub. Artinya kalau memang itu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala, ya walaupun apa yang diusahakan tidak akan menghalangi takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah kita, la hadara ma'al qadar. Tidak ada arti kehati-hatian kalau memang sudah takdir. Ya walaupun sudah hati-hati, kalau memang takdirnya demikian, ya sudah, kena. Barakallahu fikum. La hadara ma'al qadar. Tidak ada arti kehati-hatian kalau memang sudah takdir. Bukan berarti tidak perlu hati-hati, tetap ada saja yang harus kita usahakan dari pencegahan-pencegahan. Barakallahu fikum. Pencegahan. Wallahul musta'an. Iman kepada takdir bukan mengartikan kita harus pasrah, tidak perlu ada usaha. Bukan. Barakallahu fiik. Kita harus ada usaha. Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Dan dalam syariat kita ini ada istilahnya pencegahan. Barakallahu fiik. Pencegahan. Termasuk diantaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwah." Barang siapa yang makan pagi atau sarapan pagi dengan 7 biji korma ajwah, tidak akan terkena sihir dia dan tidak akan mempan racun untuknya. Barakallahu fiik. Ini namanya apa? Pencegahan. Atas dasar ini dan dalil yang lainnya, para ulama kita sekarang ini membolehkan imunisasi. Barakallahu fikum. Dibolehkan imunisasi sebagai bentuk pencegahan, upaya menjauhkan diri dari kemungkinan mara bahaya yang mengintai. Barakallahu fikum. Al-Muhim, mereka pun masuk ke negeri Mesir dari arah yang berbeda-beda, dari pintu yang berbeda-beda. Ini semuanya karena keinginan Yusuf, keinginan Ya'qub, didasari kekhawatiran Jangan sampai mereka semuanya kena ain atau seorang di antara mereka kena ain karena apa? Gagah-gagahnya mereka. Barakallahu fikum. Karena memang ada orang-orang yang ketika dilihat memang langsung orang berdecak kagum karenanya. Barakallahu fikum. Orang terheran-heran. Ya kalau dia melihat dengan tatapan mata kosong atau dipenuhi hasad dan dengki, ya boleh jadi terkena ain. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu karena hajatan fi nafsi Yaqub qadaha. Karena keinginan Nabi Yaqub. Wa innahu ladhu 'ilmin lima 'allamnah. Dan sungguhnya Nabi Yaqub memiliki ilmu dari ilmu yang kami ajarkan kepadanya. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan orang tidak mengetahui. Baik, walamma dakhalu 'ala Yusuf awa ilahi akhah. Ketika mereka masuk menemui Nabi Yusuf barakallahu fikum menjamu mereka sedemikian rupa dan dipanggillah adiknya ini yang ikut serta di kali kedua. Binyamin. Ini adik kandungnya, seayah seibu. Adapun yang 10 beda ibu, satu ayah. Barakallahu fikum. Maka adiknya ini Binyamin dipanggil sendirian sambil dikatakan inni ana akhuka. Wahai Binyamin, aku inilah saudaramu. Aku ini Yusuf. Aku inilah yang dulunya dibuang ke sumur dan dianggap mati karena apa? Karena dimakan serigala katanya. Padahal aku, demikianlah kisahnya. Sesungguhnya aku inilah Yusuf. Fala tabta'is bima kanu ya'malun, maka jangan engkau kecewa, jangan engkau sakit hati dengan apa yang mereka lakukan terhadap aku. Dan juga berakibat fatal terhadap ayah kita Yakub, buta gara-gara kesedihan, menangis senantiasa mengingat Yusuf. Maka jangan kau sakit hati, jangan kau kecewa dengan apa yang mereka lakukan terhadap aku. Diaturlah siasatan ini, siasat ini. Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala siqayata fi rahli akhihi. Kemudian ketika mereka diberi pemberian jatah setiap orang satu bawaan unta atau kendaraan yang mereka bawa. Barakallahu fikum. Penuh dengan makanan, gandum dan yang lainnya. Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala siqayata fi rahli akhihi. Nabi Yusuf memasukkan siqayah, yakni alat takar, kalau mungkin di zaman kita ini liter. Barakallahu fikum. Adalah alat takar yang dulunya mereka pakai, dari yang namanya takaran itu dari zaman dahulu, kadimi zaman. Alat takar, timbangan juga sudah ada dari zaman dahulu. Mereka menakar, menimbang, mengukur segala sesuatunya sebagai patokan. Baik, maka alat takar ini dimasukkan ke perbekalannya Binyamin atau jatahnya Binyamin. Tapi sudah diberitahu bahwa kita akan melakukan ini, sudah ada pembicaraan dulu dengan adiknya supaya adiknya tidak kaget nantinya kalau dilakukan ini atau dia akan mengingkari kalau dia tidak diberitahu lebih dahulu. Al-muhim, itulah yang terjadi. Dimasukkanlah suwa itu adalah alat takar. Taib. Summa adzana muadzinun ayyatuhal iru innakum lasadiqun. Kemudian diumumkanlah begitu hendak berangkat mereka ini, saudara-saudaranya Yusuf, setelah semuanya sudah selesai tinggal berangkat, diumumkanlah ada pengumuman ayyatuhal iru innakum lasadiqun. Wahai kafilah, kalian ini ada yang mencuri. Baik, kalian ada yang mencuri. Qalu aqbalu alaihim madza taqilu. Mereka pun mengatakan sambil berbalik, kan sudah berangkat ini ceritanya. Tapi karena dipanggil, oh ya, ada yang mencuri di antara kalian ini. Langsung balik ke belakang. Mada tafkirun, apa gerangan yang hilang dari kalian? Qalu nafkiru su'al malik. Mereka pun mengatakan, ah, kita ini kehilangan alat takar milik sang raja. Baik. Kami memiliki, kami kehilangan alat takar ini. Waliman ja'abihim lubairi wa anabihi za'im. Dan barang siapa yang mengembalikannya atau mendapatkannya, namanya ju'lah. Kalau istilah syariat kita, ju'lah. Ju'lah itu adalah, ah, siapa yang dapat ini, maka dia akan memperoleh sekian. Misalnya kalau dia kehilangan dompet yang berisi uang, siapa yang mendapatkan dompet saya, maka untungnya 1 juta, karena dalam dompet itu 3 juta misalnya. Menyejuklah. Atau dia mengatakan, siapa yang dapat dompet saya, semua uang yang ada dalamnya untuk dia. Yang penting itu KTP, kemudian SIM, kemudian macam-macam, ada semua di situ. Itu yang repot. Untuk ngurusnya panjang, susah, kemudian butuh waktu. Sudah, duitnya ambil saja. Yang penting itu, apa namanya, itu kartu-kartu itu kasih balik. Itu namanya ju'lah. Boleh. Barakallahu fiik. Namanya ju'lah. Waliman ja'a bihi himlu ba'irin. Siapa yang mendatangkannya, siapa yang mendatangkan alat takarnya, maka untuknya imbalan berupa jatah, jatah apa, bawaan seekor unta. Dari makanan, makanan ini yang namanya ju'lah. Ini dalam syariat kita diperbolehkan. Wa ana bihi za'im. Taib. Wa ana bihi za'im, dikatakan para ulama di sini adalah al-kafalah wa dhaman, jaminan. Barakallahu fiik. Jaminan. Misal saya, taib, A, kemudian B dan C. C datang ke saya mau meminjam uang. Pada saat dia hendak minjam uang, saya tidak punya uang kontan, bahasanya sekarang uang kontan. Tidak ada bentuk barang atau bentuk yang lainnya, atau di tangan orang atau di mana pokoknya. Cuma sekarang ini saya tidak punya uang kontan. Sementara C butuh sekali. B punya uang kontan. Baik. Tapi B tidak mau meminjamkan ke C kecuali ada jaminan. Sementara C tidak pula punya jaminan. Sementara saya mengetahui bahwa C ini orangnya amanah, cuma tidak punya uang untuk dijadikan jaminan. Ah, maka saya datang ke B, membawa si C. Wahai si B, tolong kau pinjamkan uang ke dia, ke si C ini. Saya jaminannya. Kalau dia tidak bisa bayar, saya yang bayar nantinya. Ah, si B mengatakan, oh, bagus kalau begitu. Karena si B juga mengenali saya. Barakallahu fiikum. Kalau begitu, anda apa? Nah, berapa yang mau pinjam? Ini namanya kafalah atau dhaman, jaminan. Ada orang yang menjamin. Barakallahu fiikum. Bukan cuma utang piutang, apa saja yang orang, barakallahu fiikum, ada jaminannya, dia menjamin. Baik. Kalau misalnya ada anak nakal, misalnya mau dihukum, mau dihukum. Dari anak itu saya panggil, sini dulu. Dari, kau jangan begitu lagi, bisa sehat. Oh iya, nanti anak berikan jaminan supaya kau tidak dihukum. Tapi dengan catatan, berhenti, jangan bikin ulang. Dari, kau akan bebas dari hukuman dengan catatan saya. Dari, yang menjamin. Dari, dengan catatan ini juga berhenti, jangan kita kasih jaminan, kau ente bikin ulang-ulang. Dari, orang akan tidak akan percaya lagi jaminan saya. Barakallahu fiik. Maka dia pun mengatakan, oh iya. Taib. Maka saya pun mengatakan, kalian jangan menghukum dia. Dia di bawah jaminan saya. Insyaallah dia menjadi anak yang baik. Dia dan seterusnya. Namanya kafalah atau dhaman. Barakallahu fiik. Wallahul musta'an. Coba lihat banyaknya faedah yang kita ambil dari apa? Dari kisah perjalanan Nabila Yusuf dengan saudaranya. Taib. Qalu tallahi. Maka saudara-saudaranya Yusuf, karena mereka merasa tidak ada yang mencuri. Dan memang tujuan mereka tidak ada untuk itu. Barakallahu fikum. Qalu tallahi laqad alimtum ma jinna lin nufsida fil ardh. Qalu tallahi demi Allah, sungguh kalian telah mengetahui bahwa kami datang di sini bukan untuk melakukan pengrusakan di atas muka bumi ini. Pengrusakan artinya merubah hukum Allah atau melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya pengrusakan. Barakallahu fiik. Baik. Sama seperti Fir'aun. Fir'aun melakukan pengrusakan. Apa dia merusak, menebang pohon atau bikin apa macam-macam sehingga secara ekologi rusak dan seterusnya. Bukan itu yang dimaksud. Melakukan pengrusakan di atas muka bumi ini adalah dengan cara merubah-rubah hukum Allah atau melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah murka, dikirimlah azab, bencana dan seterusnya. Malapetaka sehingga semua porak-poranda, semua hancur, barakallahu fikum. Baik. Maka saudara-saudaranya Yusuf mengatakan, "Takadalim tu majina lidum syarifilar." Muka ini bukan muka barakallahu fikum penjahat. Muka-muka orang baik, sikapnya sikap baik dari sejak datang awal pertama kali. Taib, keinginannya ya sekedar untuk mendapatkan jatah makanan. Mereka sama sekali tidak berniat jahat atau melakukan pelanggaran-pelanggaran. Majidna linufsida bilar wa ma kunna sarikin, dan kami bukan para pencuri. Baik. Qalu fama jazaohu in kuntum kadhibin. Ini trik, barakallahu fikum. Qalu fama jazaohu in kuntum kadhibin. Pihaknya Yusuf alaihissalatu wassalam mengatakan, "Fama jazaohu in kuntum kadhibin." Terus apa hukumannya? Baik. Atas kalian kalau kalian ternyata berdusta, ada di antara kalian yang mencuri. Ya kan? Qalu jazaohu ma wujida fi rahli fa huwa jazaohu. Pokoknya siapa yang kedapatan mencuri di antara kami, maka dialah yang dihukum. Siapapun yang mencuri di antara kami, kalau memang ada yang mencuri, maka dialah yang mendapatkan hukumannya. Kadzalika najzil zalimin, demikianlah kami balas ganjari orang-orang yang melakukan kezaliman. Fabada diawiyatihi, maka dimulailah pemeriksaan. Di sweeping. Barakallahu fiik. Di razia. Dibongkar semuanya. Tapi dimulai dari kakak-kakaknya yang paling tua dulu supaya tidak terlalu kelihatan itu, barakallahu fikum, usaha, barakallahu fikum. Ini dimulai dari kakak-kakaknya, diperiksa satu demi satu. Oh, tidak ada ini. Akhirnya saudara mereka yang paling kecil, thumma stakhrajaha min wi'a'i ahi. Kemudian dikeluarkanlah ternyata ada di perbekalan atau jatah saudara kecilnya mereka. Binyamin. Kata dia kenali Yusuf. Demikianlah kami bantukan untuk Yusuf alaihissalatu wassalam. Maka nali akhuda akhahu fi dinil malik. Di hukum negeri Mesir bukan ini yang berlaku. Barakallahu fikum. Di hukum yang terjadi di negeri Kanaan, terkhusus keluarga Yakub, siapa yang mencuri, maka orang yang mencuri akan menjadi budak bagi orang yang barangnya dicuri ini. Barakallahu fikum. Kalau di negeri Mesir bukan ini hukumnya. Tapi karena ini yang ada di keluarganya Yakub dan di negerinya, maka inilah yang dilakukan oleh Yusuf agar supaya dia bisa menahan adiknya, supaya dia bisa menahan adiknya. Jadi akan ditahan dia nantinya. Masya Allah. Maka nali akhudha akhahu fi dinil malik, yani fi hukmil malik, di kerajaan itu tidak ada hukum ini, tapi di kerajaan atau di negerinya Yakub berlaku itu. Pokoknya siapa yang dapat mencuri, pencuri ini akan menjadi budak untuk orang yang dicuri barangnya. Baik. Maka nali akhudha akhahu fi dinil malik illa yasha Allah. Narfa'u darajatin man nasha' wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Kami angkat derajatnya orang-orang yang kami ingin angkat derajatnya, siapapun yang kami kehendaki. Taib narfa'ul darajati man nasya' wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim, dan di setiap orang yang memiliki ilmu ada lagi orang yang lebih berilmu daripadanya. Ada lagi. Dan yang paling tinggi ilmunya adalah Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang mengetahui segala-galanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala-galanya. Qalu iya syirik faqad saraka akhullahu min qabl. Mereka pun mengatakan, ah, kalau adiknya ini mencuri, ya, kakaknya dulu juga sudah mencuri. Yang mereka maksud adalah Yusuf. Baik. Yang dimaksud mencuri ini, bibinya Yusuf, saudara perempuannya Ya'qub, saudara tertua perempuan. Ketika Yusuf dilahirkan, dia sangat mencintainya. Bibi ini sangat mencintai Yusuf alaihissalatu wassalam, dan senantiasa dia menjenguknya, menggunya. Tapi disapi, langsung dia yang meminta untuk memeliharanya. Barakallahu fiik. Dan sang ayah pun sangat mencintainya, Nabi Ya'qub. Begitu mulai besar sedikit, sang ayah datang ke bibinya, atau bibinya Yusuf ini, atau saudara perempuannya Ya'qub, dan meminta kembali Ya'qub. Saya tidak bisa berpisah sehari pun atau sesaat pun dengan Yusuf. Ayo, mari itu Yusuf. Baik. Karena bukan anaknya, ya terpaksa. Terpaksa. Baik. Ada warisan leluhur. Baik. Ikat pinggangnya Ishak. Dan warisan ini diberikan dan dipegang oleh anak tertua. Anak tertua adalah perempuan ini, bibinya Yusuf. Ketika hendak meninggalkan rumah sang bibi, dikemasilah barang-barang. Ini ikat pinggang ini dimasukkan, diselipkan di pakaiannya Yusuf. Barakallahu fiik. Begitu keluar, bibinya Yusuf mengatakan, ikat pinggang saya hilang. Ada yang mencuri di antara kalian ini. Diperiksa semuanya, kisahnya persis. Diperiksa semuanya, tidak ada kecuali ada pada barang-barangnya Yusuf alaihissalatu wassalam. Walhasil, karena ini menjadi hukum, Yusuf harus kembali ke bibinya. Barakallahu fiikum. Disitulah yang inilah yang dimaksud oleh saudara-saudaranya Yusuf. Kalau adiknya mencuri sekarang ini, kakaknya dulu pernah mencuri. Maksudnya Yusuf. Barakallahu fiikum. Akhirnya Yusuf harus tinggal bersama dengan bibi sampai bibinya meninggal dunia. Baru Yusuf, barakallahu fiikum, kembali ke sang ayah. Inilah yang dimaksud apa? Iya syirik faqad saraka akhul lahu min qabl. Fa asarraha Yusuf fi nafsihi wa lam yubriha lahu. Taib, Yusuf hanya bisa membatin dalam dirinya. Bukan saya mencuri. Taib, ana tak mencuri. Barakallahu fiikum. Fa asarraha Yusuf fi nafsihi wa lam yubriha lahu. Tanpa menyampaikannya kepada mereka. Qalu qala antum syarrum makan. Kata Yusuf dalam hatinya, kalian itu yang lebih jelek dari aku. Tapi cuma membatin Nabila Yusuf tanpa diungkapkan. Qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun, dan Allah yang lebih tahu apa-apa yang kalian tuduhkan kepada aku. Aku tidak mencuri. Bibi yang memasukkan barang itu ke barangku. Barakallahu fikum. Yani ke perbekalanku. Sehingga aku dituduh mencuri, padahal itu siasat sang bibi agar supaya aku tetap hidup bersama dengannya. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum sepenggal kisah. Ini pelajaran yang bisa kita dapati tentang masalah ja'ala. Demikian juga kafalah. Ja'ala itu artinya siapa yang dapat, maka dapat hadiah. Barakallahu fikum. Kafalah juga jaminan. Kemudian barakallahu fikum. Hukum. Ini bahwa di setiap daerah, setiap wilayah ada kebijakan masing-masing. Sesuai dengan apa yang dianggap dianggap baik oleh penduduk negeri itu. Karena hukum itu ada dua. hukum syariat, ahkam syar'iyyah dan ahkam wad'iyyah. Ahkam syar'iyyah hukum yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ahkam wad'iyyah hukum yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah. Ini semuanya harus ditaati. Seperti misalnya rambu-rambu, lampu merah. Barakallahu fikum. Itu namanya ahkam wad'iyyah. Ini untuk kelancaran, untuk kenyamanan, untuk ketertiban, untuk ya ini. Ini kalau tidak diatur sedemikian rupa, ya kacau, tidak lancar, macet, macam-macam, orang berantem, pengen duluan semua, hasil. Ini harus ditaati. Bukan hukum syariah saja yang harus ditaati, tapi ahkam wad'iyah untuk kelancaran, untuk kenyamanan, untuk ketertiban yang ditetapkan oleh pemerintah. Maka harus kita taat. Baik. Jangan mengatakan, oh ini cuma hukum orang ini, apa undang-undang orang. Lah, bukan. Anda harus taat. Barakallahu fiikum. Semua harus taat. Karena kalau tidak ada yang taat, ya apa gunanya dipasang ini? Dipasang ini untuk kenyamanan, ketertiban, kelancaran, dan seterusnya. Allah Al-Mustan. Dan ini dipandang ya oleh setiap daerah sesuai dengan kondisinya masing-masing. Wallahu musta'an. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kurang kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala.